apakah doa misalnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, atau istighfar yang di dalam sholat, misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghafirli, atau duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, Rabbi ufirli, Rabbi ufirli, atau Rabbi ufirli, warhamni, wasburli, wahdini, dan seterusnya. Apakah itu tidak bisa menghapus dosa besar? Jumhur ulama mengatakan tidak. Dosa besar hanya bisa terampuni dengan taubat. Apa taubat itu? Hati menghadap kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa saya, dosa yang telah saya lakukan, dosa besar itu. Nah, itu. Jadi misalnya dia terjerumus pada dosa besar, lalu dia menghadap kepada Allah betul-betul mohon ampun. Nah, itu menurut jumhur ulama. Amal yang lain selain taubat itu menghapus dosa-dosa kecil, adapun dosa besar menurut jumhur ulama dalilnya banyak. Allah berfirman, in tajtanibu kabairo ma tunhauna anhu nukafir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian tinggalkan dosa-dosa besar, maka kalian akan diampuni oleh Allah. Loh, meninggalkan dosa besar kok diampuni oleh Allah? Maksudnya bagaimana? Kalau kalian tidak terjerumus pada dosa besar, maka amal-amal ibadah kalian itu menghapus dosa-dosa kecil kalian. Maksudnya begitu. Adapun dosa besar terhapusnya dengan taubat.